Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah lihat video cover kali ini di channel YouTube Hanindia. Semoga berkenan. Terima kasih untuk Kak Firsa Besari juga, lagi ini keren banget, sukses selalu. Dan terima kasih untuk kalian semua yang udah mampir channel Hanin. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terus see you on my next video. Bye.